Mitra bisnis, akhir pekan lalu Jakarta diguyur hujan lebat yang berakibat banyaknya genangan, beberapa sampai 50 cm di banyak ruas jalan. Macet parah berjam-jam di mana-mana, merugikan semua orang. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Sekjen Organda, Andrian Syah. Pak Andrian, bagaimana Anda melihat masalah banjir di Jakarta ini? Jadi begini, yang pertama adalah kita tahu bahwa Jakarta itu berpotensi banjir ya. Kemudian yang kedua adalah arus lalu lintas atau angkutan umum itu tetap dibutuhkan oleh masyarakat. Artinya diupayakan tetap beroperasi dan bisa melayani meskipun pada kondisi banjir ya, artinya ada genangan air. Kami menyarankan kepada Pemda DKI, dalam hal ini Dinas Perhubungan, untuk senantiasa membuat semacam contingency plan. Jadi terhadap wilayah-wilayah yang kita ketahui memang di situ rawan banjir. Sehingga apabila terjadi banjir di suatu wilayah, itu sudah ada contingency plan, lintasan mana trayek-trayek ini bisa dilalui. Dengan demikian masyarakat juga tidak bingung atau tidak terlalu menderita dengan adanya suatu hambatan banjir yang terjadi di Jakarta. Yang kedua, para operator angkutan umum pun mengetahui bahwa contingency plan yang bisa mereka lakukan apabila suatu titik atau suatu wilayah itu terkena genangan air. Misalnya kami beri contoh, di depan Citylen itu senantiasa selalu terkena genangan air atau banjir. Nah, kita berharap Pemda itu sudah memiliki contingency plan. Apabila di Citylen terjadi genangan air, maka arus lalu lintas ataupun arus angkutan umum itu bisa dialihkan kemana saja demikian, Mas. Kita harus memiliki semacam backup kondisi darurat untuk lalu lintas itu bisa dialirkan kemana demikian. Meskipun itu tidak terlalu menjamin tidak terjadi kemacetan, namun ada alternatif yang bisa dilakukan oleh operator maupun oleh pemerintah, di mana masyarakat juga merasa bahwa pada saat kondisi banjir itu tidak benar-benar sama sekali tidak berdaya demikian, Mas. Nah, berkaitan dengan kondisi existing yang ada, ini kan kita ketahui bahwa drainase yang ada di Jakarta ini tidak mampu menampung limpahan air yang masuk ke wilayah DKI. Oleh karena itu, ya antisipasi yang harus dilakukan adalah bagaimana volume drainase ini, khususnya di wilayah-wilayah yang memang berpotensi terdapat genangan, itu bisa diperbesar sehingga mampu untuk menampung limpahan air yang terjadi apabila terjadi hujan lebat. Demikianlah. Kita membuat pemetaan di mana saja terjadi potensi genangan air sehingga pada lokasi tersebut drainasenya memang benar-benar diantisipasi untuk mampu menampung genangan yang terjadi atau dialirkan ke wilayah-wilayah yang memang bisa menampung genangan-genangan air yang ada di lokasi tersebut. Demikian. Sebenarnya, apa solusi yang paling tepat, Pak, mengatasi masalah banjir ini? Karena jika dilihat, banyak solusi yang sudah dicoba tapi terlihat tidak signifikan. Sebenarnya kita, kalau itu sifatnya adalah banjir tahunan, artinya bahwa kondisi tersebut rutin terjadi. Logikanya adalah bisa diantisipasi seberapa besar banjir tahunan itu terjadi. Artinya volume genangan seperti apa, kemudian volume air yang akan datang itu besarnya seberapa, itu sebenarnya sudah bisa diantisipasi. Kemudian nanti seberapa besar kebutuhan drainase untuk menampung banjir tahunan ini. Harusnya kan logikanya itu bisa kita prediksi demikian, Mas. Nah, tinggal bagaimana perencanaan tata kota ini bisa menampung terhadap potensi banjir tahunan yang memang senantiasa melanda DKI. Artinya, kalau memang banjir tahunan 5 tahunan ini misalnya volume air yang ada sekian, ya dalam perencanaan drainasenya sudah diantisipasi untuk bisa mengatasi banjir tahunan 5 tahunan atau 10 tahunan demikian. Demikian Sekjen Organda Andrian Syah, saya Wendy Lim.